Gedhe rasa tresno iki tos kanggo sliramu yo mong ana kowe ning atiku. Boleh minta suaranya? Wani sumpah tresno ku mong kanggo sapa? Kanggo kowe. Kalem re. Terus dilanjut hadirnya Ratu Reggae Banyuwangi Della Monica.